warahmatullahi wabarakatuh. Terhormati pertanyaan pertama mengenai bahwa Al-Quran sudah jelas sebagai kita yang tidak diragukan lagi sebagai kita suci yang sangat benar. Lalu kalau ada orang yang bersikap sebagai umat Islam, lalu dia mengatakan saya sebagai orang Islam, tapi mana yang benar nanti diserah kepada Allah. Karena ada agama lain, lalu dia mengatakan mana kebenarannya terserah kepada Allah nanti. Kalau menurut saya ini tersedih juga sedikit keraguan kalau menurut saya. Juga ada yang mengatakan kalau kita tidak yakin akhirat, tapi seandainya akhirat tidak ada, kita juga tidak rugi, kita sudah siap. Ini juga bagi saya tersirat keraguan-raguan. Kemudian mengenai dalam penerapan Islam dalam diri kita, dalam pengamalan Al-Quran pada diri kita sebagai pribadi, itu mutlak secara lengkap. Itu saya juga tidak meragukan kalau untuk pribadi. Bagaimana dalam hal penerapan itu secara berbangsa, sampai mana toleransi Al-Quran menerima sikap berbangsa yang tidak sejalan dengan keislaman, dan juga bagaimana toleransi kita terhadap orang Islam yang tidak menerima Al-Quran secara penuh dengan alasan pluralistik dan sebagainya. Itu yang sudah saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Al-Quran sebagai Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya dari dua sisi. Tidak diragukan dari sisi turunnya bahwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada keraguan dari sisi kontennya bahwa isinya adalah hak mutlak benar. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya yang ada di dalam Al-Quran itu pasti diyakini benarnya. Bahwa Al-Quran itu diyakini pasti dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya adalah ketika ada yang meragukan ini, maka kembali kepada dua hal. Satu, kepada dirinya sendiri. Satu lagi, tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya. Karena ya, Quran sendiri mengakui A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Quran ini supaya kamu susah. Karena kenyataannya memang ada yang susah, resah dengan turunnya Al-Quran. Nah, pada kondisi orang-orang yang meragukan, kalau dia non-muslim, ya saya pikir ini wilayahnya wilayah hidayah Allah SWT. Nah, sekarang kalau ini adalah orang muslim yang meragukan, maka ini berbahaya. Seseorang dikatakan, saya langsung masuk kepada pertanyaan yang kedua. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Kafir tulen, kafir hak itu bukan orang yang ateis. Kafir tulen adalah orang yang meyakini sebagian dan mengingkari sebagiannya. Jadi kalau ada orang berimannya kepada Al-Quran sebagian. Kenapa sebagian? Karena yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan lingkungan sosialnya, sesuai di mana negara hidup dia pakai. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak terima. Nah, ini kafir yang hak. Ini kafir tulen. Kafir yang sesungguhnya adalah kafir yang berimannya separuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Alkitab, dan dia juga ingin memisahkan antara Allah dengan Rasulnya. Ini berbahaya. Nah, pertanyaannya, kenapa dia bisa seperti itu ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 13 kriteria seorang dikatakan munafik. Ini kalau yang dimaksud munafik agama. Dan kalau sudah berkaitan dengan Al-Qur'an, ini bisa masuk kategorinya nifaq dini yang membuat seseorang itu murtad. Kalau nifaq amali, munafik perbuatan, semua kita pasti pernah melakukannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salatu. Jadi karena kita bicara ragu jadi munafik. Jadi karakteristik munafik itu karena ragu. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbohong? Pasti pernah kan? Siapa yang tidak pernah ingkar janji? Pasti pernah. Siapa di antara kita yang tidak pernah khianat? Pasti pernah. Tiga ini adalah nifaq amali. Tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang parah adalah kalau nifaq dini. Munafik agama. Seperti apa munafik agama ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi dari perilakunya tampak bahwa dia tidak lillahi ta'ala dan duniawi oriented. Orang seperti ini bagi Allah adalah munafik, walaupun karakteristik ini dimaksud adalah Yahudi. Jadi itu karena iman kepada Allah dan iman kepada akhirnya memang belum mantap. Yang kedua, yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Tipikal munafik ini biasanya seringkali menipu Allah. Nah, perilaku suka bohongin Tuhan di dalam diri, ini juga karakteristik nifaq dini. Dan biasanya orang-orang itu karena setidaknya pada dirinya ada sifat-sifat seperti ini. Yang ketiga, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ha, innahum humul mufsidun walakin la ya'lamun. La ya'lamun. La ya'lamun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan. Kerusakan yang di sini bukan merusak lingkungan. Orang kafir kadang dengan lingkungan hidup dia sangat konsen. Merusaknya di sini maksudnya merusak akidah. Nah, ini pelakunya kadang atas nama agama. Di kampus-kampus, di masjid-masjid. Tapi sesungguhnya orang sakit. Ya. Dia orang sakit karena sakit ragu. Jika dikatakan jangan berbuat kerusakan di sini merusak akidah tentang. Nah, persoalannya seperti tadi, atas nama berbangsa, atas nama bernegara, misalnya, saya pakai bahasa yang saklek dulu. Ustaz, Indonesia kan bukan negara Islam, ini kan negara pluralistik, maksud Anda? Jadi gak cocok lah kalau pakai Al-Quran semuanya. Maksud Anda campur apa nih? Kan gitu, campur hukum manusia. Anda mau bilang barangkali bahwa separuh bumi ini milik manusia, separuh lagi milik Tuhan, gitu maksudnya. Bahwa yang bisa mengatur bumi ini adalah ownernya yang bernama manusia itu. Jangan main-main dengan aturan Tuhan, aturan Allah, persetan dengan pluralisme, persetan atas nama apapun, kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, jauhin. Tapi, maaf kalau saya gunakan kata persetan supaya mantap ini. Benang merahnya. Jangan sampai kita kemudian atas nama toleransi, atas nama pluralisme kemudian menjadi abu-abu, jadi munafik. Saya bertanya sama Anda. Satu ayat saja di dalam Al-Quran kita ingkari, kafir ke kita? Kafir atau tidak? Kafir atau tidak? Titik. Ini enggak ada di mas. Sekarang bagaimana implementasinya? Itu dari disikat paradigmanya dulu. Paradigma, kalau sudah berkaitan dengan aturan Allah, hukum Allah, zero tolerance. Tidak ada. Nah, baru kemudian kita implementasi. Implementasinya dari awal Allah mengakui kok harus ada iblis di dunia ini. Sejak awal harus ada anjing di dunia ini. Harus ada babi di dunia ini, harus ada. Anda gak usah berdoa ya Tuhan. Cobalah cabut nyawanya iblis itu saja supaya kami semua bisa beriman. Kalau ingin berbicara tentang pluralisme dengan perbedaan-perbedaan, sejak awal Allah sudah katakan. Yang kedua, bahwa memang sudah harus bermusuhan sejak awal itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Inna syaitan lakum aduhun mubin fastaqizuhu. Inna syaitan lakum aduhun fattakhizuhu aduhun. Syaitan itu musuh kamu dan jadikan dia sebagai, tidak ada koalisi dengan syaitan. Ini jelas aturan mainnya. Nah, bagaimana dengan pluralisme dalam konteks keindonesiaan tentang berbangsa dan bernegara? Saya kira pendiri bangsa ini sudah benar bahwa Pancasila yang merupakan bagian dari Al-Quran, jadi bukan Al-Quran yang harus sesuai dengan Pancasila, ini adalah etika pendirian bangsa ini. Kalau Anda lihat struktur negara, bahkan dari struktur undang-undang dasar, sebetulnya secara metodologi itu nyontek 100% dari Al-Quran. Tentang majelis syura, majelis syura, majelis permusyawaratan rakyat. Dalam tatanannya ini, kawan saya membuat sebuah tesis dan dia kumlaut di UI bahwa 90% aturan di Indonesia ini sebetulnya sudah mendekati Islam aturannya. Persoalannya adalah manusianya. Manusianya saat implementasi. Di sini persoalan kita. Jadi seringkali terjadi gap. Saya kira soal aturan main, bagaimana aturan bernegara, berbangsa, terlalu banyak ayat yang bisa menjelaskan. Cuma jangan sampai kata toleransi itu yang kemudian memudarkan keyakinan, itu yang tidak betul. Jangan sampai kata pluralisme itu yang kemudian menghapuskan nilai-nilai yang harusnya tertuang di dalam kehidupan. Al-Quran menganjurkan kepada kita bagaimana berperilaku kepada sesama ahlul kitab, bagaimana kepada berakhlak kepada musyrikin. Ada aturan-aturan main, termasuk bagaimana aturan perjanjiannya, yang jangan sampai ada bargaining. Dan zero toleransi adalah ketika sudah berkaitan dengan hak dan batil, halal dan haram dalam masalah akidah. Tapi dalam masalah-masalah muamalat, dalam masalah-masalah furu'i yang sifatnya ijtihadiyah, ya tidak ada masalah. Misalnya TV buatan Jepang, itu kemudian makanannya ahlul kitab, saya kira itu tidak ada masalah. Di dalam syariat sangat-sangat detail. Wallahualam. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan, jemaah, Islam itu sudah pernah memimpin dunia ratusan tahun. Tanya sama orang nasionalis, bagaimana cara menyelenggarakan negara, cara menyelenggarakan orang mati dengan sistem nasionalis, punya gak? Menikah dengan sistem nasionalis, ada gak? Syariah itu sudah detail dari awal sampai akhir, dan kita sudah punya track record. Maaf, demokrasi baru coba-coba. Di dunia ini sistem mana yang paling bagus? Menurut saya kalau kita mau jujur, ya monarki saat ini yang lebih sejahtera dari sisi ekonomi, sisi politik, dibanding negara demokrasi. Sampai sekarang terus terang saya masih belum paham kalau ada yang bilang demi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Sampai sekarang saya masih belum mudeng apa maksudnya. Karena memang belum ada track recordnya. Tetapi bukan berarti kemudian ini salah semuanya. Namun yang sayangnya, kita mengarah kepada sesuatu yang belum jelas, tetapi syariah yang sudah ada track recordnya pernah memimpin 2/3 dunia ratusan tahun, kok diabaikan? Larilah kemudian bargaining, toleransi, pluralisme, dan hanyalah kita ke situ. Alhamdulillah mendalik. Demikian Bapak-Bapak, karena waktu telah menit, subhanallah atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.